Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Julali di subscribe channel-e Cak Percil Ril, Wayang Jawa, Jawanesia juga Erna Nana. Kuwi kabeh WE manajemene awake dhewe. Aja nganti like di subscribe ben ora ketinggalan video-video terbaru. Tur di salam Wadijay. Virus untuk laki-laki, corona, komunitas rondo nakal, itu harus kita basmi. Nomor 5, nomor siapa? Satu. Nomor loro? Sholat. Belaya? Belaya. Hiyala sholat. Sanya ini mati ya, mas. Gendak bojone uang. Iya lah, oleh. Loh, gratis belungan joko dhewe ta? Belungan joko dhewe lho iki gratis saya esku niki. Mboten gratis. Buka sing gitu ngarep kuburan dadi belungane juga kok kuburan kok dikok. Kendi kabare Banyuwangi? Hang kompak ayo sampaikan nang sono di wong Banyuwangi. Kendi kabare Banyuwangi? Muga-muga adono saka corona. Amin. Ayo biasa Banyuwangi. Iya. Kendi kabare belas si ringkene tutupe wingan kanggo niko itulah aku seneng gua seneng dikabari aku suwi ra tau ning kene wis ora iso basa Banyuwangi kudu bisa ajajal ya kon dikabiare coy ya iya tanjur ini cilok dias kata sesungguhnya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pinanggih kalian kula ketemu maneh kalih kula menika Cak Percil kalian Cak Kundet ingkang kaping nuwun sewu. Sepisan iki ada acara pengajian akbar bersama Gus Miftah dalam rangka Isra Mi'raj. Nuwun sewu Mas Kundet ya. Menika Masjid An-Nur Dusun Krajan Desa Bumo Kecamatan Blimbing Sari. Bener nggih? Kecamatan Anyar. Eh, ini Kecamatan Anyar, Kecamatan Blimbing Sari, tapi maju tenan Blimbing Sari. Wah, iya. Weh, duwe bandara. Makanya nek kepengin nang Surabaya iki gampang, numpak bandara. Pesawat ke bandara biasa. Nah, iya pesawat ning bandara itu. Pesawat ning bandara numpak langsung Surabaya. Nah. Luar biasa Banyuwangi ora mung ning kene tok, di manca-manca di wilayah luar Banyuwangi sangat luar biasa. Di pariwisatanya. Tepuk tangan untuk orang Banyuwangi. Dan saya sendiri sebagai orang Banyuwangi sangat seneng sebab apa dat kowe teko ilang mbiyen nuwun sewu ngomong ning mbiyen jaman taun berapa dulu Banyuwangi kendange kendange apa lagu pas metu ning Banyuwangi paling santet mbiyen. Tapi kalau sekarang udah ditutup dengan pariwisata yang bagus, pembangunan Banyuwangi yang luar biasa. Yang luar biasa. Oh, ada dagelan yang sudah kondang, apa sih arti Percil? Percil itu persatuan celpi wong cilik, persatuan ni wong cilik dadi siji nglumpuk nek corona ben basmi, basmi corona. Apa arti sebuah corona? Percil itu kalau corona itu bukan virus, virus untuk laki-laki, corona komunitas rondo nakal, itu harus kita basmi. Itu kalau Percil. Kalau kuntet, kuntet kun itu tekuntet itu nyantet tekunya. Iya ternyata itu kan punya kuwi to Mas Agus. Luar biasa kan. Ini bengi iki aku. Awake dhewe Banyuwangi sing yo oke tenang. Biasa aku mbiyen main kowe tau main jangan net. Iki tau lho. Kowe mesti dikek jenang yo. Rokokmu dilan yo. Macak, macak ning arepe luweng. Heeh. Macak arepe luweng pas metu sono ngono. Ora percaya. Dulur-dulur kene iki ora kene sing ngerti ku bendine iki lewat kene biyen. Tenang. Gawane mancing nila ning kene aku. Tentang ini gini loh. Wah, ini anu. Rono, Rono ini terus enak. Wah, pulang ini wong wong itu metok mulu. Apa jenisnya? Metok apa? Metok apa lagi loh? Rono. Oh, bibes. Ya. Ya apa-apa nanti aku betul-betul panggungan ya itu gak nih kabar seger waras. Amin. Tidak terjangkit virus corona. Amin. Sing guyu akeh, sing guyu akeh, sing nanggap arang-arang yo wilayah gitu. Tapi ini sangat luar biasa. Remas, remaja masih remaja masyarakat iso nimbali amai diri karo Gus Miftah lingkungan sakmene iki Aku ki sampe iso ngundang awe dhewe istimewa. Tepuk tangan untuk remaja masyarakat bah, luar biasa. Lingkungan masyarakat. Lingkungan sak lingkungan iso iso ngundang aku Pak Kuntet Gus Miftah istimewa. Lingkung lurah urung ya. Urung. Ning nguri wong iki. Nyuwun sewu barang matur iki DP langsung tanggung acara-acara bulan 8 kami suruhan ke Baluran. Tapi luar biasa. Menen Baluran iki besok tanggal bulan 8 kula kalian Gus Miftah kalian Cak Percil dipun timbali mriki setuju. Bulan 8 Baluran nanggap kula setuju. Baluran suara rakyat suara Tuhan Baluran. Nggih. Yeah. Hati-hati ya. Orang nom, orang nom. Untuk karo aku ganteng. Iki luar biasa. Wong sakmene mbane dat. Ya. Masya Allah. Mulai nom tuwek. Kowe Mas dijak foto. Wah. Aku dijak foto wong tuwek loro bener ya son. Iya. Bener. Layak ning aku mau bingung lho. Sing kudu ireng karo kuning. Kudu ireng kuning lho sing tawen. Ya. Sampai 3315 orang kena foto tak takoni barang metu kan mlebu sik to foto-foto. Lah, sing pundi, Mbak? Aku foto karo Percil wong loro to, kudung kuning karo kudung ireng. Sampeyan wis tuwek gawe apa to, Mbak? Foto barang. Ya ampun, Dek Kuntet, arep tak nggo sampul Yasin. Kan kon boko kuwi tak sopo ndelok sarung malang karo masaku. Iki ki awake dhewe nek iki siji hibur masyarakat khususnya saat durunge gosemu Isra Mikraj Isra Mikraj perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram ya toh makane awake dhewe iki sebagai seorang muslim kudu ngerti urip ning donya duduk mung dhewe dene dhewe terus piye lha iya dadi wong sugih wong melarat iki padha wae sing penting wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin ngerti ora enggak kabeh jenenge ngerti lho terus piye karo masa iku hanya menunggu awakmu wong sing duweni kebahagiaan kudu iso berbagi karo tangga tanggane aja mung tipek dhewe ngono lho lha aku ora ya wis ta lha nek aku yo yo jenenge sedekah ora usah diomong-omongne nek endi mung sedekah lha aku nek wong dodok-dodok ning ngarepan omah isuk-isuk dodok-dodok ketoke tuwek tak kei beras 3 kilo beras iki dodok lanang tak kei TV yo Nanang, mari kita cah nom-noman ki dodok-dodok tak kei HP loro. Wah, kena kabe. Orang kena wong kuyo serusak kabe. Di mana kita bulan yang di? Ya mbok yo sing ikhlas, ing ikhlas. Dole ikhlas ya. Iki penting sebuah kerukunan itu penting. Lha kok iso? Mane awake dhewe urip ning Banyuwangi iki penting ini iki sebuah kerukunan. Lha kok iso? Dadi rukun iki sing utama, salat ki nomor loro. Tak sebotek ya salat ki nomor loro. Salat kok nomor loro sotek. Ya cok cenulmu tenan kok. Mekro atuh. Dulu meripat kuih adanya anakmu apa pia surat nomor siji lho si ngomong siapa? bayai di si ngomong ini engko bayai siapa? Kita tuh kalau Gus nih Gus ewe Gus minta iya ini nih meru udah deh kayaknya surat itu nomor loro ya nomor siji apa? Nah saya ini rukun Islam nih kira nomor lima nomor siji apa? Nomor loro sholat lho iya lho iya aku goblok tak kumpul datang nur saya bu awakmu pokoknya nyambut gawe mau nyambut gawe ini Islam tuh ya iya sholat memang waktu itu dilakoni loh mas awet itu ingin ini sibuk neng dindi sholat kita gitu, mandek sholat kita tahu nih siapa tahu siapa nandur apa nandur apa nandur pari goblok nandur buah naga ini apa nandur pari ini kan buah naga buah sok mau naro nandur dong bangkrut orang ini ngono tapi kudunya kesabaran kita uji kesabaran kita alon-alon sok pengerti besok buah naga iso rame iso apa ki larang ya terus itu mau nih ini apa ki ini sawah mau nih ini sawah bubeduk-beduk ini sawah penak dadat iya bubeduk-beduk ini sawah terus kemarin terus kerungu suara nyadan terus nyapa wih lho sholat lho wah pokok kok wih ini apa lho ini yang ada sholat teko nanti teko sawah teko sawah langsung sholat langsung sholat yuk wudhu sik lho lho langsung sholat pernah duduk tak masjid ini goblok ini gak pernah satu pulangnya tau skill dan bahasa dan kata itu kita harus jalin persatuan dan kesatuan kan ngono oh iya nanti yang lain diri wudhu sih ya iya no apa ini nanggak nih ini pertandanya wudhu sholat nanggak ini adan jadi kudu wudhu sih oh iya nah ngir harus ngerti apa cara wudhu iya caranya bismillahirrahmanirrahim lho ini apa kebeneng? Lihat nanti lho kok rada banter ngono Pak lho kudu ora lambene sithik lho. Yo kudu lambe ra mbudul iki. Wis mau ngene. Aku ya itu. Eh. Nyapa? Krani. Lho lha yo sing ndi mangkene? Lah, kece mrene. Lho ora enek. Ompo. Kudu ora ana apa-apa nek bulat. Ya, eh lho kowe akan mesti nanu. Ngene lho wujud iki. Hiya la swala Sanyane mati ya Mas. Bukakan kono meterane, meterane wis mati. Ya ora ro. Wis tenki mati. Lah ora mbok omongne. Hiya la swala wudu terus nutup gak oleh batal terakhir ya lali wudu neh mau hiyalal bala subhanallah iki jane mangan opo to yo jane batok kok panitiamu gak yo opo to urung gak mangan iso hiyalal bala tuntunan nek wis wudu terus iki ngentut itu berarti batal. Batal. Wudune wudune to ta? Iya lho. Luar biasa. Kita nuwun sewu Pak Kodrat umpamane awakmu umpamane iki kan suwi ra taune Banyuwangi. Iya. Umpamane ning Banyuwangi terus gawe parikan digawe mbuma digawe eneng klopo anu lho iso perane. Eneng klopo ditaleni kawat. Muga-muga masyarakat Bomo sedoyo tansah sehat. Amin. Selamat donya akhirat. Amin. Menak to aja sitok loro lah opo no. Ya to opo klopo opo. Enek klopo dicampur sukun. Muga-muga masyarakat Bomo tetep rukun. Amin. Eneng rondo. Lah klopone wis loro masak kuwi opo? Ini rondo rupanya ireng terus masyarakat gue mau tak tunani meteng bareng jadi sesok mulai pengajar sembahdul gak meteng bareng sih bisa membalurannya jadi ada pijen rondo kita hibur kita lagu-lagu mohon maaf mintanya lagu apa religi oke okay. Dangdut siap karena kita akan ini ngisi toh ngisi waktu aja di sini kusi kita harus perjalanan dan resan gimana SMS iyo soalnya oh, anu apa ki apa ki pakai musik dulu ya ngongko ronone ku kan kita tuh nyebar apa kan nyebar surban surban dan abis ini kita lagu-lagu dulu oke ya nadanya apa nadanya A Aminir Aminir mas mas Aminir mas ngomong orang sapu tanganku di semi lo ngomongnya sapu tangannya ceblok cel semi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Biadi syair beri Ayo terus. Kok ngomong suara gue ya? Ayo terus nyanyi. Surga tanpa suwargo tansa mengola wangi dicape sake marang sopo wae sing kuat imane. Singan aslake rikala urip ana ning donyane ya Imam Maru biasa ta urip ning donya iku sing apik-apik sing kudu sholat lima waktu kudu dilakoni bapak-bapak ibu-ibu tak omongi tak kandani jadi aja nganti ngremehne bang perkara urip ning alam dunya bakal besok awakmu mlebu teko urip ning alam dunya apa sing kudu dilakoni apa sing kudu ditinggalake tiket suwarga regane murah nanging aneh akeh sing wegah tumindak becik angel lakone opo contone salat jadi tinggalake marang bapak ibu rukun tangga tanggane tiket naroko regane larang nanging sing seneng sak pirang-pirang tumindak dosa aneh gampang opo contone gendak bojone uang apa contone mendem sakancane terus kono piye ning padang bulan bae ning kono tutup aja nganti dilakoni barang sing kaya ngono kuwi ngono lho Mas. Lah pinter aku. Ya ya. Aku ya apa lho ra pinter aku iki karo mertua kuwe tak bedheki mertuaku geblak kok. Masalah sedhekan kowe. Duh, pinter le. Tenan kowe. Kowe tak takoni tenan. Berarti ya tau sekolah. Sekolah. Iki piro? Siji. Lha Mas amun cah paut. Ya ya ya. Iki piro? Siji. Siji tambah siji nang piro? Loro. Apa sebab enak loro? Ya sebab siji tambah siji? Ya sebab ya loro. Sebab apa kok enak loro? Ya sebab ya loro. Lho piye to dak? Matematika apa yang loro? Iki piro? Siji. Iki piro? Siji. Lah nyapa kok siji? Lah iki apa? Mang takonmu piye? Kamu kok piye to? Siji. Siji tambah siji? Loro. Sebab apa kok enak loro? Ya sebab ya ya ya. Iki piro? Iki piro? Siji. Siji tambah siji? Loro. Sebab apa enak loro? Mbok hitung. Oh iya ya. Sebab apa anak loro? Mbok itu. Oh iya. Anu bawa nih. Siji banyu, loro enek piro? apa pertanyaanmu lho? Siji bayi loro anak pirang itu apa? Lho ya gue bisa betulnya loro bianyu, loro anak pirang bahasa usia gitu loro bianyu, kita ambil loro bianyu loro bianyu, loro anak pirang anak papat ya kok bisa papat? Ya sudah hitung ya, ya sing bianyu itu bahasanya apa? Kali ya iya, loro bianyu, loro anak pirang apa? Bosek ke api yang kuintet bosek ke apa dua kali ini ya nyau loro, dibianyu loro bosek itu apa? Ya ujak ya, campur soto ini kan? Belakang pak gini ujak campur soto besok makan loh, jember ison nyayu bisa makan son apa wak? Ya, anak biasa campur biasa es campur gitu kau. Terus? Ya ini dia biasa campur es campur gitu. Angin dengi sih kau. Biasa campur es. Loh es campur. Lah ya bakso campur es perangnya. Maksudnya mana makan bakso terus makan ngombe es. Oh ngono. Ya terus ini bakso campur es. Loh bakso es campur. Loh loh. Dibuat di situ aku rada didawet mbak ini. Jadi tulisan barang ini ya sing aneh angel-angel. Tapi kita ini karena pukul menunjukkan waktu, kita ada sekitar 1 jam lebih ya. Karena pukul burung masih lanjut. Masih lanjut nggih Bu nggih. Iki awake dhewe karo kangen-kangenan Pak Gundet. Pomene nembang Banyuwangi sing penak napa det? Ah, ah Mas, ah Mas. Coba ah. Tutup pinggirnya. Sing. Ora peker. Sing, halo. Sopo ngomong suara sing ngene? Sing lagune napa? Ono sing ngene. Oh, tukang parkir sampean. Kowe kono ta, Dik? Nah. Ya, oke. Lagune napa? Nyuwune napa? Lek kok kono jare Banyuwangi. Ya nyanyi ya. Apa? Peker. Eh? Oh. Jangan uluk. Oh ya. Kok bisa nih? Angin ini bisa nih. Bisa nemu nyawa. Tepuk tangan. Eh, badane manuk kowe kacang ngomong. Apa arti tepuk tangan tanpa ada sawera-sawera? Nadanya kurang-kurang dulu mas, kurang dulu mas, kurang dulu. Tinggikan lagi, tinggal lagi. Kat mau ngerasanya aku, ayo karena wakmu. Ya bang. Balura ngerasanya wakil dewe. Pokoknya ulan walu tak tengok nih, ada lo lagi tenang. Amin, amin, amin, amin, amin. Paling sehat bukan? Bisa nemo nyawa. Sehingga bisa dunia. Kecuburan. Sopo mas, sopo. Aduh duit duit. Lancar ni bukan buang kong. Ya, ya. Gelar nasional. Oh, duit duit duit. Lancar. Coba. Bawa, bawa. Bawa Banyuwangi ini. Iso bawa ora iki lho tak dewe bawa Banyuwangi sing ngene ning kecamatan kene Mboma pelok lho pelok pelok pelok pelok pas pelok iso dia bawa kan ana gedang cacahe telu kancang ngundang kancang ngundang dunia ison sing nasu bisa nemong nyawa pagi hari sondang pingin karena aku bukan lagu, bukan bangku. dhewe Pak Kadya. Biasane Mbak Yai umbin-umbinan nguwake awake dhewe aku wae lho. Tenggorokan ape pedhot. He, aja sembrono. Ya, leru we. Lah. Ayo tam. Ya. Aku wah. Aku ini iya murni itu air putih jernih putih itu suci Pak Ren. Tapi niki wau ature panitia pasukan serban ya. Nggih, pasukan serban mohon maaf langsung ke depan aja kita AWD dadi anu Pak Ren. Dadi pro MC provokator Pak Ren. Di tak contohi sik nek. Pasukan mohon maaf khusus pasukan serban Mas Bonser panitia semuanya yang bawa serban langsung di depan sini jendrek-jendrek seperti ini ya. Oke, sampai situ tolong semuanya di yang ada di depan Pak Det matur luar biasa pengunjung tolong semua saku harus dipegang ya. Satu per satu dikeluarkan. Apa? Saya yakin kalau Banyuwangi luar biasa. Apa arti sebuah harta dan kalau tidak barokah? Amin. Kali opo. Ojo dimulai cek. Cek. Jangan dimulai dulu sini dulu ada dulu sini. Mas, mas-masnya kotak-kotaknya harus sini dulu, depan-depan sini. Jadi mulai kok kono, wit rono maju bareng rut. Tak delok pasukan Banser. Juga merapat TNI juga merapat ya, dari kepolisian nah, juga merapat ya. Sungguh luar biasa pada malam hari ini dan sebentar lagi juga Gusir juga sebentar lagi bisa merapat ke sini sebelum datang beliau Abah Gus Miftah kita berjalan dulu seperti ini Pak Kudet dan kotak ya. Jangan dikeluarkan dulu ya Mas kita sih Mas lurus nih gini nih ngarep gusek gini oke kota amalnya oke pasukan kota amal harus lurus di depan panggung mulai sebelah sana kiri panggung dan sebelah kanan panggung oke berjejer-jejer kita harus kompak dan saya yakin pasti yang dikeluarkan hanya seluruh lur MC ini lur dikone lur gitu. Saya yakin yang dikeluarkan pasti ratusan ribu. Oke. Yang dimasukkan kotak 1000. Titenono mas ya. Aku nanti nanti kalau kamu. Hei, Mbak Rene, hey, Mbak cantik sini dong. Sini sama Aang sini. Lala. Ini Aang sama Ee sini. Eh mas ya. Kini mas, bapak kini mas. Ini mas dar kombes. Ini. Madep sana. Oke. Kita satu persatu. Mak, bapak, kene, sini. Sama sini loh. Jangan dekat sama aku aja, jangan sama yang lain, oke? Nih, dekat AA sini. Ini, gini, dok. Wah, bocah Banyuwangi ayu-ayu. Ayu-ayu tenang. Tapi bojomu meromas ya, Mbak? Hah? Banyak ayu-ayu bojomu. Aja tak pilih ngono. Oh, iya. Kene ya, lare. Nanti hitungan 1 sampai 1000. Ngetain ini kena buang kok. Ya saya satu sampai tiga maju ke depan Mas Kundan saya ngembang ya. Ya. Maju ke depan, rut sampai habis. Oke. Nanti saya jadi di sini dan promotor. Ya, jadi sopoe sing ngetokne dhuwit eketan sing ditok sing dilebokne 1000. Ngacungo tak palanane. Ya. Oke. Mas Yoyo, aku sih Mas ya. Contoh, duit dari sing apik. Ya wong loro lah. Ngene aku wis ora mikir. Nek ditanggap ning Banyuwangi ora usah mikir bayaran. Ora mikir bayaran. Ora mikir bayaran. Bayaran dipikir mburi. Mburi. Sebab wis lunas. Masih mikir balura to. Tapi Pak Kundar, ya, iki awake dhewe dadi contoh dulu. Ya. Yang di sini jadi contoh. Jadi ya. Orang ngomong-ngomong, Dok, ning jadi contoh. Oh, ini contoh yang ada di depan pengunjung semuanya, oke? Okay? Keamanan luar biasa, ada Banser, ada TNI, ada polisi, ada kepolisian. Oke. Aku ngobrol di rene ning titenono ya, Mas. Aku ning sampean-sampean. sapa sing mung 1000 kowe dudutok tangan. Heh kene 1000 ngomong kaya tak palanane wong iki. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, Mbak Kunet. Saman sing aku sing doa, Mas. Aku kene. Ini mesti ngono kuwi kene. Oke, oke. Oke, oke. Ya, Kunet. Allahumma shalli ala Muhammad. Yuk, 3 2 1 maju ke depan. Ayo, bareng-bareng. Rasulillah, Rasulillah, salam. Singha pimpinan terus salat Allah salam Allah hala ya Singha pimpinan alhamdulillah wis lancar Pak Ndet muga-muga kabeh sing dadi kekarepane ibu bapak ingkang hadir sedaya dikabulaken dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hidup yang bermanfaat. Amin. Umur sing barokah. Amin. Ngono Pak Ndet ya. Sebab apa Pak Kundat iki wis do bawane sumu bawane panas. Panas. Sebab apa sebabe panas roh awakmu? Apa? Jajane wis metu panas. Orane ngono. Aku ki mau nuturi ibu-ibu. Seorang ibu itu luar biasa. Aku ngomong sebab apa Bu, ibu, ibu. Apa sebuah ibu? Ibu. Ibu apa menurut awakmu? Ibu ini seorang ibu itu adalah sebagai coro-coro Jawa nih. Iya. Iki Pangeran Katon. Pangeran Katon. Sebab apa? Tanpa ibu awak dhewe raiso gede. Ora iso. Raiso arep dilahirin ning ndi? Ora ning. Makane seorang ibu harus dimuliakan. Ibu, ibu, ibu, ba. Bapak, jadi bapak ibu mburi dhewe, dadi wong lanang aja sok engkres ta omongi. Kowe ling-lingan bojomu diomong tenanan. Eh, paribasan, nyambut gawe dikai sapa to? Nyambut gawe mung dikai anak lan bojo. Dadi lak nyambut gawe dikai anak karo bojo, nyambut gawe aja dikai tuku rokok to. Jadi wong wedok iku kudu diopeni sabu paribasan. Wong wedok iki njaluk kalung, sedina njaluk karo loro. Ya ditukone iso punjul dadi telu. Wong wedok mesti ayem seneng atine wong lanang boso. Ya Pak, kamu dadi wong wedok kudu sing setia tenan. Nah, iki sing kulis keluarga, aja nganti milah-milah nih antarane wong tuwa dhewe karo para tuwa. Iki biasa-biasane sing ora gelem rukun iki mora tua karo mantu ngene. Heeh. Nah, contone aku. Lah piye wong aku ternak pitik lah kok mora tua ternak garangan yo entek. Bocok ora tau rukun karo mora tua. Lah iya iki conto elek, conto elek. Dadi-dadi wong wedok iki sing setia tenanan. Sing setia paribasane wong lanang iku rong tangi. Yo ditangekne, Bu. Manu pake Pak Endang tangi ayo nyambut gawe bareng-bareng duwike digawe anak putu. Eh paribasan wong lanang iki durung ngombe kopi. Ya ndang isu-isu sak durunge nyapo-nyapo ndang dikopeni. Eh Pak E, iso aku mung gawe kopi iki tok mak crit. Diombe wong lanang seneng. Eh paribasan wong lanang durung ngombe susu. Ya ditukokne ning Indomaret ya yo iso. Ditukokne ning kono diutukne klutik-klutik-klutik-klutik tambah endok karo tempe basa. Nah, kuwi jamu. Jamu supaya sehat. Ning ngombe susu ngombe kopi. Nah. Eh paribasan wong lanang iki wong adus. Yo ndang didusi. Nyambut gawe ndang diresiki. Pak, lak nyambut gawe aja sing reget, cepak-cepakne, cepak-cepakne klambine. Umpamane kuwi guru yo ditepakne seragame. Umpamane kuwi petani yo dicepakne pacule. Iki lho Pak pacule. Ya. Ayo Dik, dige macul. Baratus. Eh paribasan wong lanang iki durung salat. Ya disolati, dibudale terus ditelkin ngono kuwi. Ya salat bareng-bareng berjamaah. Ngono lho Bu. Tak omongi ibu-ibu bareng iki. Bapak-bapak ya kudu tanggung jawab karo ibune. Lah wis ibune tanggung jawab karo bapake, bapake ya kudu tanggung jawab karo ibune. Sebab ibu itu luar biasa mengandung anak 10 bulan 9 bulan 10 dino niku 10 dino 10 dino kuwi abot sanggane wong wedok tamu sing anak yang ngono aja nganti dadi anak sing durhaka sebab apa siji mulyakno wong tuamu aja nganti nglarani atine wong tuwa dosa tenan aku gila ngene iki aku kelingan karo dulurku ditinggal bapak wis pirang-pirang taun tenang sing sabar wis tolong tolong iso mulia ada wong tuane aku iso tinggi lagi ngomong aku tenang mumpung sampai ini bisa ditunggungi bapak ibu kudu nanti open ini yang tenanan contohnya aku lah rumahnya calon berapa nih aja dadi anak sing durhaka ridone Kanjeng Ibu ridone Gusti Allah murkane wong tuwa murkane Gusti Allah arep dadi apa donga sing paling sing paling istimewa, paling mandi ki wong tuwa. Aja sok sekali-sekali tenan kita kita kalau wong tuwa nang bajok. Ya jauh murang pulau, saya mikirnya apa dewe, sok selawan enam likur, saya mikirnya kayak orang bojomu. Nah, mana kalau dia anak pikir dia anakku. Kau pada anak bojo yang kau nolak masa anak, nanti bojo. Kau yang pada anak bapakmu, arah ibumu yang dia pedi. Oleh dia bojo, apa kayak ibu usah bapak ibu, eh dia mana bojo dia aco yang lagi lemah gua, blok. Aco beti. Nek wedi karo wong wedok wis ganti yo jare aewe. Tenang. Rumokno. Aku lho contone yo dalan. Aku cepet biyen sedino makan sesasi ra makan. Tenang aja kok ngono. Bapak sedo aku iso tuku mobil kuwi oleh bapak para sedo. Dungane bapake terjejek gesang dungane muga-muga anake sukses. Dilala bapak ini tinggal adik kula percil yang pun nopo pun sukses aniki nopo sih buat enggak ada mobil bis truk pun sedoyo pun di pun di terus bapak itu dilombing itu apa aku orang itu apa-apa omak ya orang mari pengen apa be pengen pengen itu kaku ya awakmu kayak aku kayak kurepku pengen daftarnya wong tu aku haji wes ya alhamdulillah. Aku rai pengen omah kok ya omahmu sing apik. Ngono. Piye carane? Anu bapakmu patelono. Maksude patelono nanti aja nyenengi wong lanang wedok liya lho. Sane aja nyenengi wong wedok liya cukup ibumu tok kuwi wae. Korbane wong tuwek. Orane ora ngorbane aku tenang. Dadi anak aja sing durhaka tenang. Ridho seorang orang tua itu adalah ridho ilahi. Murkane wong tua iki murkane Gusti Allah. Nah, ojo sampe iki pesen. Tapi nuwun sewu Pak Gunat, kalau Banyuwangi saya pasti yakin. Orang Banyuwangi itu pinter-pinter, luar biasa. Orang Banyuwangi iki pinter senine luar biasa. Heeh. Pariwisatane luar biasa. Jadi hebat banget religinya. Dan religi juga luar biasa. Dan di sini komplit Pak Gunat. Dari pihak Kapolri juga ada. Kapolri dari Jageng, kepolisian dari TNI. Apa sih arti polisi? Polisi ben tenanan. Ojo sosok awake dhewe iki apa nyakiti ya, hati polisi. Oh, iya. Nguting-nguting polisi sing ora karo-karuan. Ibaratnya ning donya kerene polisi kabeh tukaran. Lah karo sapa sampean? Polisi tegese apa, Pak? Apa sih arti polisi? Po padha rukun karo masyarakat. Li lindungan masyarakat diutamakan sebelum keluarga. Si siap siaga membantu tugas dari pemerintah juga dari atasan. Luar tepuk tangan untuk polisi. Loh, ini ki aku ngapal nek telu dino telu bengi lah. Mbok omongi wis tak goleki bener. Ada TNI, TNI, ada angkatan darat, angkatan udara, angkatan laut. Wis motone dhewe-dhewe. Motone apa? Ya polisi. Promoter profesional dan terpercaya, modern dan terpercaya. Angkatan darat, enak dewe, dewe. KTKI Kapaksi, terus angkatan udara. Suwabana Paksa, terus angkatan laut, Jalus Mepa Jaya Mahe, terus anu Banser. Banser apa? Bicik ketitik Allah Kentoro. Iya, iki kancane dhewe lek sampe kuwi sing fotomu ya kuwi sing ngiring kuwi. Iya wong lek becik mesti ketitik lek Allah mesti Kentoro. Dadi ngati-ngati. Urip ning alam donya iki ngati-ngati Pak Kunda sebab apa? Awake dhewe iki lek ning ndi becikmu. Semua tak gelasan ngono. Juga ada pecalang. Iya, pecalang. Wah, komplit. Ini namanya kerukunan antar umat beragama sing seperti ini. Luar biasa Pak Kunda, tapi mohon maaf Pak Det. Kita di sini kan sudah ada 1 jam. Iya. Jam karena mudi ya toyu, kena ngerti pas glosor, nggak kuat, nggak kalau penanah, buaya nggak ngerti toyo, awak edw arum mudun digandoli, awak edw arum mudun digandoli, pingin ngerti piye to kan gantengan di kuntet. rupo kok sapi teng ganteng kok istilah saya aku sampai cara mampu telek lah iya jadi keluarga toilet iya ya bet paham aku orang masaku tapi mohon maaf Pak Kundet sampai asli wong Banyuwangi ya. Aslinya dilihat Singon Juru. Singon Juru, Pak Kundet itu asli Singon Juru. Singon Juru. Kecamatan Macan Putih tadi. Kecamatan Tawangalun. Ya kecamatan Singon Juru. Bisa nih. Dusunnya Dusun Juru. Juru. Juru itu seorang manis, makanya aku kan manis. Iya, iya, iya. Tapi... Hei, gak percaya muter no. Tapi wilayah Banyuwangi apa ya? Iya, wilayah Banyuwangi. Nah, terus Muncar. Muncar. Terus apa lah aku aslinya Celuring, Pak. Celuring. Celuring, saya ada di Simbar Tampo. Simbar Tampo. Di situ ada rumah dekat lapangan, itu rumahnya udah roboh. Itu Pak D saya. Saya belakangnya ada gedung tingkat 4. Sekolah SMK. Saya belakangnya masih. Mamu belakangnya. Iya, jadi ciut cilik menyemil kosong kayak Madoro. Eh tapi omahku lho lararo tapi saya umumkan lah kalau ke Blitar jangan lupa Mas Percil sekarang itu buka bakso. Nah itu bakso Cak Percil pokoknya lah wong Banyuwangi rono gelem rono mangan bakso kuwes jelas gratis mangan gratis ini. Gratis loh gratis belungan Joko Dewi tau belungan Joko Dewi lho ini gratis saya itu ini belungan gratis buka es ini gitu ngarep kuburan tapi belungan ini juga mau kuburan ini buka belungan Joko Dewi yuk lho nanti keluarga Sumanto lelak gelap lho umpamnya kalau anu maksul teng Singon Juru monggo silaturahmi teng Singon Juru buatan apa-apa pasti kalau beleh nih saya itu wonten kula boten sombong. Jenengan jenengan mangke dugi teng kene Pak Kundet langsung dicekel lepite sampean dibeleh. Wis. Wis, pengen to karep. Iya ta? Iya. Lah iya ta. Wong tamu, kok meneh tamu. Tak kontes aku rono. Cekel lepite cek terus dibeleh sampean. Eh, pite aja dibeleh ngono lho. Leru lah ngomong. Pite dibeleh terus dimasak. Iya padha ta. Sing penting aja sampe aja nganti apa pedhot silaturahmi. Lah itu sing utama. Saya paham Pak Kundet otomatis kita itu ada di sini. Jauh tadi saya dari perjalanan dari Tulungagung sampai ke sini macet ada di Denpasar. Jadi ya ngomong mulu, ngomong mulu. Ya, jelas lo sih jelas lah. Iya. Jelas lo mulu. Ngomong mana tuh? Gue dibanding kalau bangsa kalau pecalang gue tidak. Iya dong. Iya dari Banyu, dari Tulungagung. Mana Banyuwangi? Macet di Denpasar. Banyak apa? Betul untuk katulung aku nang Banyuwangi itu macet di Denpasar. Aku mungkin banyaknya tidak tahu ini tulung aku nggak mau. Terus neng kini macet neng Denpasar. Kau mau nggak orang? Kurang umum. Dan aku nggak pikir gue nggak mau kurang umum. Berarti keliru umum. Kok rumang saku? Nah wilayah kini kini siapa tuh aku? Pesan dari bapak. Ini kecamatan Blimbing Sari ya. Iya. Pesan dari bapak Kapolsek. Iya. Untuk Lalin. Lalu lintas sing hati-hati. Cak nom-noman kita nanan. Sekarang banyak kecelakaan di Ingil Cil. Pesan dari Lincing Rogo Jampil. Lincing. Lincing. Lincing. Lincing di kono. Lincing iki rono. Biar-biarlah sih lo ya. Nang Lincing. Lincing. Lecen endah. Lecen iki kene merah rambut jampil. Iku ora sok golok. Yo. Nggone Pak Tok. Pak Tok. Iya iya kecelakaan, kecelakaan tenan iki. Nah, harapan baru teko kidul. Harapan baru iki teko kidul bis harapan baru. Oh, apa ning marun ambulan Muhammadiyah rambut jampil teko lor. Masya pas ning lampu merah tabrakan ajur ajur bisa ajur terus enggak salipan ambul enggak salipan iki tenanan tabrakan masyaallah iki ora jadi gua kios iki temenanan gae temenan tabrakan piye mari gitu alhamdulillah supire ambulan iki selamat han mati mayite dadi gua mayit ya ngomong sik bawa alon-alon nang ngomongi alon-alon tak suwek lambimu lho kan. Wis harapan baru, gawa penumpang, gawa penumpang saka kidul. Terus ambulan Muhammadiyah gawa mayit saka lor. Saka lor. Pas lampu merah tabrakan dhewe, hajur bise ambulane hajur. Alhamdulillah supire ambulan selamat. Orang selamat. Mung selamat sing mati mayite. Kok mayit urip tukokno undi-undi ya. Paham lho. Masaku uangnya ngomongin buat saya ini sebaiknya aja tapi dalam kalau masyarakat saat ini kayak padat ribuan lah padat ini yang ada ribuan yang dari sana aku ngomong aku sitok padat pun saya pun kayak ngomong madep ini kapelnya apa kan dilihat ning ngene lho. Isore pentas ya. Ben ora ora rene kabeh mandangi. Iya ya, berarti ya pengen ro kemekroanku ki lho. Tapi besok alhamdulillah sampean nanti Pak besok. Besok acara saya acara jauh-jauh saya besok jauh saya acara jauh di rumah saya ndek turu. Aku turu besok enggak turu. Aku libur besok. Besok libur padat. Besok awake dhewe dolan ning Bimbing Sari. Oke, bakar. Blebes. Blebes. Ya, hang sapa blebes? Ya ning kono biakan opo kan? Oh, biakan jenenge kau. Lepas biakar barang. Nek jajan Blimbing Sari aja bakar. Blimbing Sari. Luar biasa Banyuwangi kan luar biasa. Blimbing Sari luar biasa Pulau Merah. Blimbing Sari ndi? Dah, kene to. Ya ya, mari rene to sono. Ngono. Blimbing Sari iki kono. Iki le masjide koyo ning Blimbing Sari. Bener ono pokoke iki wilayah rene iki luwih pantai banget. Pantai identik dengan kesabaran. Wah, mancing sabar banget. Oh. Sampeyan tau mancing ora? Masyaallah, ya jelas urung mati. Kalau mancing itu kita lihat. Jadi tak delok wong lak mancing, wong lanang lak pengen mancing mulai oke gale delok wing sing wedok madhep ning ndi, turune miring ning ndi. Masalah mancing tak omongin nak nelayan tak omongin aku nelayan suwi lho padahal aku udah disonggon iya iya ngerti ya gua taruh aku tak lupu deh nanti nelayan disonggon ini nelayan apa loh iya nelayan kalau disonggon lupu ini laut maksudnya disonggon boleh durian gak gua nih muncar lho goblok jadi aku ini biar nelayan suwi aku nih muncari suwi anak sekitar 45 tahun umur lu piro? 30 babat turan ya? Turan terus di baku aku udah mencari suwiret yuk jadi ngelok bojo layak rupamu kayak nus rupamu kayak gini ngelok kayak nus uangnya ngelok aja ngelok bojo iya ekspresi istri tidur di mana? Iya terus ekspresinya gimana? Iya terus miring ninggi ibaratnya istri ini miring nengen nengen berarti awakmu boleh dalan teko tengen nyekel pancing bismillahirrahmanirrahim muka barokah cekel cek tangan tengen sikil tengen melangkah bismillahirrahmanirrahim melangkah ninggi melangkah nimbahmu lagi lebih melangkah maju ini langsung teko laut litir litir litir kalau mbak iut iut iut diuncale curpluk wes mulih mati gak 6 ton yuk kita nanan sing seperti dungan wong wedok itu nanan ya omong dungan wong lanang wong wedok sing setia aja dungan ini dungan bisa bikin aku ini ya omong itu nek miring dengan nek miring iwo miring iwo miring iwo bojo langsung rotok mirat seret seret iwo 9 rotok cikil iwo seret celek celek pancing tengan iwo tek tek tek litir litir nengah segoro bismillah rotok dungan curplek langsung sak geretekan sak tarian 10 ton kita nanan itu nek banget karo ngiwo nek emone melumah melumah wis langsung lampu dipateni pancing digletakne tek ora usah mancing bojomu wis mancing awakmu piye piye wis jenenge ora didik bojomu sing tenanan lha piye didik bojo iki sing tenan bojo iki wong religi masa lah lah lah masa sing ngono Religi, saiki aku ning titik, aku saiki megawe, mungkin ning restoran. Mungkin ning restoran bojoku. Saiki cedek-cedek kulkas lho. Dadi buka botol tak gitu. Iya, buka botol sepit ya. Tenan bojoku, titik bojoku sing tenanan. Bojoku religi. Kok iso? Nah, arep nguripne lampu, matine lampu iku tenanan jek. Religi. Religi tenan. Arep nguripne lampu bismillahirrahmanirrahim. Lampu mati urip terus lak mati mati innalillahi wa inna ilaihi raji'un tes istimewa tet masyaallah lak bojoku istimewa tet bojoku ki dikai dhuwit 20.000 kena dikis sesasi sak wulan kena sak wulan padahal aku wong telu ning omahe aku anakku karo bojoku piye 20 iki dikira opo tuku kanji alam opo lak Allah, ya Allah. Carane piye ngono? Lah ya isu-isu to, cukup desa sendok, dikei banyu, digodhok, luwet-luwet-luwet, dipangan wong telu, mangan kanji karo uyah enak. Iki kemarin ono anakku senen-senen budal, sekolah ning ngono upacara. Liyane wis ngalih kabeh anakku melungker ning tengah lapangan. Lah wetenge kelet to. piye? Wah, kuwi kenemenan lho. Lah piye? Nek, iku awakmu kira 20? Sakulan. Bojo ki wong nriman. Lah ora tau nuntut apa-apa. Masa? Lah 20 kuwi gem sakulan. Nah, 20 kuwi setahun. Bojomu. Buat tuane gagal. Gampang mongko aku iki ning omahku wong limo anakku telu karo bojoku karo bapakku karo makku 20.000 cukup nek gawe tuku tanggalan. Oh lho berarti bojone ndelok tanggalan tok ngene ning ora iki ora pamer lho iki ora pamer dadi resak seperti ini bisa disalurkan ke ibu-ibu ya. Aku iki tenan bojoku ora tau takai mrene takai dhuwit 10.000 kuwi mrene senen 10.000 ya kuwi masak kuwi sapi 3 kilo net. Ora percaya to iki. Eh, tenan iki. Tak edit 10.000 masak sapi 3 kilo, kuwi tambah ndok bebek 2. Piye? Tenan 10.000. 10.000. Iku 10.000. Terus njaluk pira wis dikai pira? Kuwi paling basane saiki 7.000. 7.000 iki bojoku melek-eleke iki masak kuwi ndok apa pitik kuwi 15 kilo, terus karo tambah ayam kampung kuwi tambah. Piye? Pitung ewu ayam kampung papan lagi omongannya sedina tiga Rp5.000 cocok Rp5.000 kuwi pecel wis elek ngarepe rendang yo 5.000 iku 5.000 10.000 pitung ewu paribasane sedina iki dikeki 1.500.000 tuku HP tuku HP bojoku mesti tuku HP terus mari kok ora dikeki terus HP didol ngono kuwi. Nambeli apa ki sapi karo pitik mau. Lah kok lanang-lanange ben piambre penak terus jos nyambut gawe iso kepenak lho. Ya resepe to, aku koyo ngene iki. Aku enggak pake pil enggak pernah ndak. Awak dhewe nggih jamu-jamu Jawa. Oh, awakmu mun awakmu stamina, kan jaga stamina itu penting. Iya penting. Awakmu piye lek njaga? Lah bisa ya kunir. Terus kunir ya karo pil-pil stamina. Wah, lho kok cong kepet. Lah kudu ne. Kowe rohanmu gelas cilik. Aku kan biasanya nguntil pal. Nguntal pil ora nguntil pal. Sik gelas cilik sakmene. Kowe golek ndok bebek iso. Bebek ndok bebek loro. Terus mari ngono madune sak sendok, terus mari ngono jeruk pecel karo gula batu siji, terus tempe bosok sairis karo tambah anu tempe gembus papa. Terus santai ae sing ngrumokne iki. Oh iya. Penting lho. Iya. Iki tombo sehat tenan. Iya ya. Iki umpamane penyakit. Teko aku tombo teko loro lunga. Umpamane ngelu. Ngelu tradisional ya. Tradisional ae dhewe rasa nggih obat tradisional ngelu ning ndi? Migren apa sing loro? Kabeh loro. Gambir sing kotak-kotak. Sing bunder-bunder ya. Iya. Kuwi campurin jet. Celok dipupuk-pupuk ning kene. Jet karo gambir. Oh iya, jare ku lambe tok sing nang. Ora, iki tenan. Iki tenan. Yo ngene remene. Yo aja ngono tebuk tenanan iki. Ngene watuk. Watuk. Lah watuk ya penak neh. Kulit rambutan. Dijus campur terasi templek ning jero atuk ya tuh anu mripat lono mripat lono malah penak neh kuwi ditetesi apa kuwi jenenge bongbongane ban iya Pak tapi aja pas mripate pas pinggir-pinggire templek-templeke pas anget-anget ngene iso waras ya lah iku nek ngono iki lho penyakit sing ora kan itu tambah apa stroke ya gampang to teh eh aja gampang niki tenanan iki lho ya stroke kalau piro wae iki kowe ning dinti sampe jutaan miliatan ora iso eh golekno Pang Jati umpul sak tekel sak kene lho sak lengen lho Pang Jati kuwi tenanan apa ora sak iya tenan iki Pang Jati sak lengen iku kene aku rasa ngene lho setengah meter ya kene dandang kene banyu setengah nah ya, banyu rong cipuk lah ya. digodok nah, digodok kayu Pang Jati diombe banyune terus kayu ne ngantem ne cengelih bleyeng buang lah bisa rapuh ketinggalin nggih. Oh siap nggih, langsung aja kita lanjut ke MC Pak Net karena kita sudah jauh lama Pak Net. Moga Mas Muhammad sallallahu alaihi wasallam.